بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuji dan memuja Allah atas segala nikmat yang Dia berikan kepada kita. Mohon ampun kepada-Nya atas segala dosa yang kita lakukan dan hanya meminta pertolongan kepada Allah, karena memang la haula wala quwata illa billah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Terkadang kita lupa tatkala berbuat dosa, seakan-akan dosa yang kita lakukan tidak memiliki pengaruh buruk untuk kita, sehingga kita terus melakukan dosa itu tanpa kembali kepada Allah. Padahal setiap dosa itu ada hitungannya. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, subhanallah jemaah, orang yang diberi petunjuk oleh Allah harus sering-sering bersyukur kepada Allah. Tatkala orang-orang masih percaya dengan tahayul, tatkala orang-orang masih memberikan sesaji kepada penunggu-penunggu, Allah memberikan hidayahnya buat kita sehingga kita bisa bertauhid kepada Allah, memberikan pengabdian kita hanya kepada Allah. Maka orang yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan dia. Walaupun iblis telah bersumpah, tapi dia dalam sumpahnya mengatakan la ughwiyannahum ajma'in. Aku akan sesatkan semua hamba kecuali sedikit, illa qalil, yang tidak dapat disesatkan oleh iblis. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Jalla Jalaluh. Dan Rasul senantiasa meminta petunjuk, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Dan sebaliknya mereka yang tersesat dalam kehidupan ini. Kita sedih jemaah melihat saudara kita tersesat, membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memusuhi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan memerangi orang-orang yang mengajak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasihan mereka. Itu ujian buat kita. Tapi jangan lupa bahwa yang bisa memberikan hidayah hanya Allah Jalla Jalaluh. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di Mekah, dakwah beliau penuh dengan tantangan. Beliau disiksa, beliau diusir. Beliau berdoa memohon kepada Allah agar salah satu dari pemimpin orang kafir Quraisy itu dimasukkan ke dalam agama Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik." Atau bi'ahabbil umarain ilaih. Ya Allah, kuatkan agama Islam ini dengan salah satu dari dua Umar, Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham Abu Jahal. Rasul tahu bagaimana Abu Jahal ini memerangi dakwah Islam, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu ada kekuatan di balik Abu Jahal. Rasul tahu sallallahu alaihi wasallam bagaimana bencinya Umar bin Khattab pada waktu itu dengan Islam. Bahkan dia niat berazam untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun hal itu tidak menghalangi kita untuk memohon kepada Allah agar Allah menguatkan Islam dengan orang-orang yang dicintai, orang-orang kuat, para pejabat, para pemimpin, agar Allah memberikan hidayah kepada mereka. Karena mereka yang disesatkan, tiada satupun yang dapat mengembalikannya ke jalan Allah. Minta sama Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali hanya Allah jalla jalaluh. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Terkadang kita merasa memiliki, tatkala duit kita berlimpah, harta kita berlimpah, sejatinya yang kita miliki adalah milik Allah jalla jalaluh. Sandal kita tuh, ada yang taruh sandal di sana? Ada yang pernah kehilangan sandal? Sering? Masya Allah, enggak lah jemaah. Masa? Enggak, insya Allah. Tapi terkadang kita balik ke sana, enggak ada sandal kita. Jangan sandal, nyawa kita kalau mau Allah ambil, Allah ambil. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Walahul hamd, baginya segala pujian. Yang pantas dipuji hanya Allah. Terkadang nih kita manusia, manusia ingin dipuji, ingin disanjung, ingin, Masya Allah. Tapi kita harus mengingatkan diri kita, kalau semua orang memuji kita, semuanya memuji kita, tapi Allah benci sama kita, enggak ada gunanya. Pujian-pujian orang di koran, mungkin di televisi, mungkin di internet, kau perlu tanyakan, Allah muji engkau enggak? Apa gunanya? Tatkala Allah membenci kita, di tengah-tengah liputan pujian manusia, enggak ada gunanya jemaah. Lahul hamd, baginya segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia mampu berbuat apa saja. Subhanallah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaih, arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusan Allah yang diutus rahmatan lil alamin. Ada yang telpon nih jemaah. Rahmatan lil alamin. Beberapa waktu yang lalu di Perancis kalau enggak salah ya. Masih hangat. Orang-orang yang mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak kenal dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengetahui bagaimana kasih sayangnya terhadap seorang anak. Bagaimana kasih sayangnya untuk seorang burung? Bagaimana kasih sayangnya untuk istri-istrinya? Bagaimana kasih sayangnya untuk orang-orang tua yang kafir, untuk pendeta-pendeta? Kalau mereka tahu, dengan izin Allah, mereka akan cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus kasihan tatkala melihat orang-orang membenci kekasih Allah, membenci manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini. Suruh mereka cari manusia yang akhlaknya seperempat dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tunjukkan kepada kita. Tatkala orang-orang yang memerangi beliau di kota Mekah, yang mereka ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bebatuan sampai terluka kakinya. Mereka hendak membantai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Uhud. Tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah Al-Mukarramah, membuka cahaya-cahaya Allah ke sana. Dikumpulkan tuh orang-orang kafir tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Ma dhannukum bi?" Perkiraan kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? yang bertahun-tahun memusuhi, yang bertahun-tahun memerangi. Apa kira-kira pendapat kalian? Apa kata mereka? Akhun karim, wabdu akhin karim. Orang Arab jahiliyah tahu dengan Rasulullah SAW. Mereka mengatakan saudara yang mulia dan anaknya saudara yang mulia. Mereka melihat Rasulullah SAW sejak kecil, sejak dilahirkan, sejak mengembala kambing, sejak menikah dengan Khadijah. Mereka tahu Rasulullah SAW tidak didatangkan dari negeri luar. Beliau tumbuh di situ besar. Tapi ternyata mereka perangi dan mereka tahu dengan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada semua yang jadi tawanan pada waktu itu. Beliau mengatakan idhabu fa antumut tulaqa. Kalian silahkan pergi semuanya. Kalian bebas semuanya. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pantas kalau ada orang yang tidak mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian membencinya, kan tidak tahu. Dan dari dulu tak kenal maka tak sayang. Allahumma salli wa sallim ala hadzal habib. Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salammu senantiasa kau curahkan untuk kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau. Ada yang bisa nyebutin istri Nabi 9? 9 jemaah. Tuh, ada di sini ya. Nih hadiahnya ada banyak nih. Antum kalau ada hadiahnya baru mau jawab. Hadiahnya mah Masya Allah, baru ada yang angkat tangan kasih hadiah aja mah. Masya Allah, Masya Allah. Fadal Khadijah, Ummu Salamah, Saudah, Hafsah, Aisyah, Zainab siapaan tuh? Jahsh. Sama yang satunya ya. Nah, enggak apa-apa. Terus Sofia, Maimunah. Udah 9 tuh. Barakallahu fikum. Anak kasih yang besar buat antum. Masyaallah. 101 resep, masyaallah jemaah nih. Barakallahu. Mungkin orang berpikir, Ustaz, kan enggak terlalu penting Ustaz ngafalin itu, Ustaz. Enggak penting jemaah. Memang enggak masuk rukun Islam, enggak masuk rukun iman. Enggak masuk jemaah. Tapi itu ibu kita mereka itu. Ibu kita. Enggak pantas seorang anak enggak kenal sama ibunya. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan wa azwajuhu ummahatuhum. Dan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Maka paling enggak kita baca tuh tentang istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita kenal dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga salat itu bersambung untuk putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah udah banyak yang kenal sama putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menjawab sebelah kanan sini? Masya Allah, fadal. Ibrahim. Fatimah. Yang laki dulu lah, jangan campur-campur. Ibrahim, Abdullah. Masya Allah. Qasim. Iya, laki-laki, perempuan laki. Terus Masya Allah. Mau dikasih enggak hadiahnya jemaah? Hah? Kasih enggak apa-apa. Kalau antum bilang kasih, enggak kasih enggak apa-apa. Nah, sabar. Siapa yang mau jawab lagi nih? Masya Allah. Yang belakang lah, anak mau kasih jawab lah. Kasihan yang belakang. Oh, ada yang belakang jauh tuh, ya. Enggak boleh nyontek ya. Oh, anak lihat, kok lihat ke bawah tuh. Nah, fadal. Nah, berapa detik kita kasih cuma? Siapa? Gak apa-apa, keluarin suaranya. Zainab. Abdul. Enggak dengar aja mantum yang situ. Zainab, terus Abdul. Ada Abdullah tadi itu. Naam, terus. Bapak-bapak, biar ini karena banyak orang, subhanallah jemaah. Bayangkan antum. Kita kadang-kala tahu. Tatkala dalam kondisi tertentu kita enggak bisa jawab. Seperti orang dalam kuburan jemaah. Dia tahu dengan jawaban man rabbuk, Rabbi Allah, man nabiyuk Muhammad sallallahu Madinuk Islam. Tapi bagaimana tatkala malaikat dengan wajah yang sangat menakutkan itu bertanya kepada kita, mendudukkan kita, bertanya man rabbuk. Namanya ditanya salah-salah dia kena kali. Masyaallah. Naam, tafadhal. Masih ingat Zainab? Abdullah? Enggak apa-apa nih. Ada buku di sini antum baca nanti. Ana sebutin di dalam situ anak-anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kirim ke sana aja. Barakallahu fikum. Siapa putra putri Rasulullah SAW? Abdullah, Al-Qasim, Ibrahim, Ruqayyah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum dan Fatimah. Masya Allah, antum seharusnya dapat hadiah semua jemaah. Insya Allah, barakallahu fikum. Dan semoga salawat itu bersambung untuk sahabat-sahabat Rasulullah SAW, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Terus apa lagi? Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah, dan Zubair bin Awam. 10 orang yang Rasulullah SAW beri kabar untuk masuk surga. Alhamdulillah, saya melihat sudah ada buku terjemahannya tentang 10 orang yang dijamin masuk surga. Baca. Kita ingin masuk surga, ternyata berat masuk surga. Harus ada perjuangan, dan perjuangan itu memerlukan pengorbanan. Dan antum jangan berhenti di satu pintu tatkala hendak masuk surga. Apa tema kita hari ini? Jangan berhenti di satu pintu. Subhanallah. Ada berapa pintu surga? Ana mau tanya, yang bisa jawab ana kasih hadiah sama namanya ya. Naam, barakallahu fikum. Pintu surga ada 8 kan? Naam, silakan. Namanya. Wah, kalau jumlahnya ada yang mau jawab. Naam, fadal. Babur Rayyan. Apalagi mak, wah, masa 8 jawab 1 mak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum kita bicara tentang pintu itu, ada yang perlu kita bicarakan. Manusia itu diciptakan beragam dan tidak seragam. Tahu maksudnya? Manusia itu diciptakan beragam dan tidak seragam. Bahkan anak yang dilahirkan dari satu rahim yang sama belum tentu sama kecondongannya. Sama tuh, kembar. Dua-duanya masya Allah laki umpamanya, tapi keduanya pasti ada perbedaan. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Tapi itulah manusia. Dengan hal itu, kita melihat di dunia ini berbagai macam pekerjaan. Enggak cuma satu pekerjaan. Ada orang yang menjadi montir, jadi mekanik. Ada orang yang jadi supir. Ada orang yang jadi kuli bangunan. Ada orang yang jaga toko bangunan. Tidak semuanya itu memiliki kecondongan yang sama. Dan dengan itu kita lihat pintu surga ada 8. Subhanallah. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Hari ini kita ingin merenung sebuah hadis ini. Karena sebagian orang, dia maksa berhenti di satu pintu surga. Maksain dia di situ. Tapi ternyata dia seharusnya enggak di situ. Enggak bisa dia lama-lama di situ. Dia punya semangat tapi ternyata tidak dibuka pintu yang itu. Ada pintu lain yang seharusnya dia masuk dari sana. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah, nudiya min abwabil jannah, ya Abdullah hadza khair." Barang siapa yang bersedekah menginfakkan dua pasang tuh kuda atau unta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk berjihad, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu surga yang mengatakan, "Ini perbuatan baik wahai hamba Allah. Wahai Abdullah, yang kau lakukan adalah perbuatan baik." Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman kana min ahli shalah du'iya min babis shalah." Barang siapa yang dia ahli sembahyang, tekun salat, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Bukan salat yang lima waktu. Karena kalau salat yang lima waktu semuanya wajib. Tapi mereka yang tekun sholat, yang sholat zuhurnya ya paling enggak 8 rakaat atau 10 rakaat, qobliyah 4, ama zuhur ama ba'diyah 2 tuh. Enggak pas-pasan dia di sholatnya, masya Allah. Qobliyah subuh dia sholat, duha dia sholat, sholat malam enggak pernah ditinggalkan, selalu dia sholat. Maka dia akan dipanggil dari pintu salat ketika itu. Dan sebagian orang gak bisa. "Ustaz, ana yang lima waktu aja itu udah berat. Kadangkala masih telat." Ada orang yang seperti itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Waman kana min ahlil jihad du'iya min babil jihad." Subhanallah, di surga itu ada pintu khusus yang namanya babul jihad. Ada orang-orang yang memang hidupnya selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak mati di medan perang, tapi karena dia tekun berjihad di jalan Allah, niscaya akan dipanggil dari pintu jihad. Kita lihat Khalid bin Walid. Ada yang kenal dengan Khalid bin Walid? Subhanallah. Khalid bin Walid itu harta yang paling istimewa punya dia adalah kudanya, pedang dan tamengnya. Tuh, dia mati itu yang dia tinggalkan. Tapi Khalid bin Walid apakah mati di medan perang? Subhanallah jemaah. Khalid bin Walid ketika hendak meninggal dunia dia mengatakan, "La namat a'yunul jubana." Semoga enggak bisa tidur tuh orang-orang yang pengecut itu, kata dia. Khalid mengatakan, "Ma min maudi'i shibrin fi jasadi." Di tubuhku ini tidak ada tempat sejengkal pun kecuali di sana ada bekas pedang, tombak dan panah. Khalid bin Walid bukan jagoan karena dia kebal, jemaah, bukan. Jangan dikatakan, "Oh, Khalid pantas berjihad." Karena dia kebal, enggak, luka semua tubuhnya itu. Karena dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernah dalam satu peperangan Khalid bin Walid enggak bisa turun perang. Karena dia luka di bahunya atau di belakangnya dia luka. Disebutkan terkena bisul dia waktu itu. Dia mengatakan, "Ha anaga. Amutu kama yamutul ba'ir." Nih aku mati di atas tempat tidurku seperti onta mati, kata dia. Padahal dia ingin meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itulah takdir Allah Jalla Jalaluh. Ada orang yang ditakdirkan mati syahid walaupun dia tidak di medan perang. Tapi orang-orang yang jamaah yang mereka memiliki keinginan untuk berjihad di jalan Allah, untuk berperang di jalan Allah Jalla Jalaluh, walaupun dia mati di kasurnya, dia akan ditulis sebagai syuhada karena niat dia. Barang siapa yang ahli berjihad, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan. Barang siapa yang tekun puasanya, subhanallah. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni kita jemaah. Ada orang-orang yang kenal puasa cuma Ramadan. Habis Ramadan, maafi. Dia melihat orang-orang berbuka ketika Senin, Kamis. Hatinya enggak terbetik untuk puasa sunnah. Ada orang-orang seperti itu. Tapi ada orang-orang yang masya Allah, puasanya puasa Daud. Sebelum kawin. Nah, setelah kawin, lupa puasa Daud. Nah, ya mudah-mudahan masih ada tuh hari-hari lama, karena semuanya akan ditulis sama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yad'u ila darissalam. Allah itu memanggil kepada darussalam, kepada semua hambanya. Orang yang masya Allah puasanya, dan sekali lagi nih, suami-suami diusahakan untuk membantu istrinya berpuasa. Ada peluang bagi suami untuk masuk dari pintu Ar-Rayyan. Kalau dia mau. Dia tahu Ramadan full. Nggak ada bolongnya dia. Tapi istrinya mesti bolong. Maka bagaimana tatkala istrinya itu hendak mengqadha puasanya, ditemenin. Kesian tuh istri-istri kita tuh. Ngomong sama istri kita, istriku, tanyain, kau udah qadha nggak puasamu? Belum. Nah, kau qadha, aku temenin puasa. Temenin puasa sunnah. Puasa Senin Kemis. Yang enggak biasa, enggak bisa puasa Senin Kemis, puasa 3 hari dalam sebulan. Yang enggak bisa puasa 3 hari dalam sebulan, puasa sehari dalam sebulan, jemaah. Ambil seharian. Jadi selama 11 bulan berapa kali kita puasa? 11 hari. Subhanallah. Maka usahakan. Tapi ada orang yang enggak bisa puasa. Ya udah. Ada pintu lain. Ada babu sedekah. Pintu sedekah. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana min ahli sedekah, du'iya min babi sedekah." Barang siapa yang ahli sedekah, maka dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Allahu Akbar. Ustaz, ana kalau salat sunnah berat, Ustaz. Ana kalau suruh puasa, aduh, kalau nahan lapar ana enggak kuat. Ada. Ana kalau nahan lapar sakit biasanya. Alhamdulillah. Apa yang kau miliki? Fulus juga enggak punya, Ustaz. Ada orang-orang gitu. Salat enggak bisa, salat sunnah maksudnya. Puasa sunnah enggak bisa, sedekah enggak bisa. Tenang, masih ada pintu yang lainnya, jemaah. Tapi babus sedekah. Orang-orang yang diberi keleluasan rezekinya. Maka tuh mungkin dia bisa masuk dari pintu sedekah. Keluarkan duitnya. Nih, ana mau masuk dari pintu sedekah. Mungkin ana kalah sama fulan qiyamul lailnya. Mungkin ana kalah sama fulan puasanya. Tapi ana mau masuk dari pintu sedekah. Terus keluarkan tuh duitnya. Dalam urusan surga nih, boleh enggak kita berlomba-lomba? Saingan, jemaah. Boleh, jemaah. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk itulah kita seharusnya berlomba-lomba. Bukan berlomba-lomba bikin rumah di dunia. Berlomba-lomba bikin rumah di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sudah berapa bangun masjid? Alhamdulillah. Ana sampai sekarang ini baru 4 masjid yang ana bangun. Masya Allah. Langsung hati kita, ana harus 7 masjid ana bangun. Boleh berlomba-lomba. Bangun masjid sana. Mana? Bebaskan tanah sana. Ini ada pintu sedekah. Ada orang-orang yang masya Allah jemaah. Qiyamul lail gak pernah bisa. Mungkin sampai mati dia enggak pernah. Qiyamul lail enggak pernah tahajud. Karena pulang kerja jam 10, jam 11 udah capek, Ustaz. Bangun subuh kadang kala masih berat. Gimana? Ya ente bismillah. Mungkin ada pintu sedekah tuh buat engkau. Sedekahkan di sana. Tatkala Rasul, berapa pintu disebutkan di sini? 4 kan? Padahal ada 8. Nanti kita lanjutkan. Setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal ini, beliau ditanya oleh Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Ma ala man du'ya min tilkal abwab min darura? Fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha?" Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau dipanggil dari satu-satu pintu sih, ya satu hal yang biasa. Kan orang kan memang macam-macam. Tapi Abu Bakar bertanya, ada enggak Rasul yang dipanggil dari semua pintu surga itu. Ada enggak? Ini al-himmatul aliyah. Semangat yang begitu tingginya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu darajat. Surga itu ada tingkatan-tingkatannya, jemaah. Orang kalau dunia subhanallah, selalu qanaah. Enggak usah, kalau dunia ana enggak qanaah, Ustaz. Coba antum kalau urusan dunia. Gaji 1 juta kepingin 2 juta. Oh, ana lihat ada babu sedekah, jemaah. Ada pintu sedekah sedang jalan tuh. Mudah-mudahan tuh antum lihat tuh. Orang biasanya kalau urusan dunia enggak pernah qanaah. Dia kepunya mobil 1 kepingin punya 2. Wajar. Dia memiliki rumah 2 kepingin 3. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau utiya ibnu Adam wadin min dhahab." Kalau anaknya Adam itu dikasih 1 lembah isinya emas, la tamanna tsanian. Dia kepingin dapat 2. Kalau dikasih 2 kepingin 3. Dan tidak ada yang membuat anak Adam puas kecuali tanah yang masuk ke mulutnya. Kalau udah ke kuburan udah selesai. Ditinggalkan semuanya. Dan untuk akhirat kita biasanya qanaah. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, ana puasa Ramadan aja cukup Ustaz. Ana qanaah Ustaz. Ana enggak terlalu berambisi gitu kan. Allahu Akbar. Untuk akhirat kita banyak qanaah jemaah. Ya. Itulah yang kata Allah, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan kalian. Lomba. Disuruh berlomba kita. Qanaah untuk urusan akhirat enggak boleh. Makanya kalau ada shaf di depan kita, ada shaf di depan kita lagi kosong, enggak boleh kita nyuruh orang lain maju ke depan. Ini surga nih depannya. Ente usahakan ente yang maju. Bukan ana telah berbuat baik saat biar teman ana yang maju. Ana qanaah di sini. Lah, jemaah. Ini untuk urusan akhirat, lomba kita. Kalau bisa ke depan, ke depan. Dan kita lihat bagaimana orang-orang berlomba, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan mereka. Andai kata di masjid itu disediakan sepotong daging atau 2 potong daging. Di masjid daging nih. Orang yang soli di masjid dapat daging. Kayak pas Idul Kurban, jemaah. Kira-kira masjid full enggak, jemaah? Allahu Akbar, jemaah. Kita lihat manusia 20.000. Sampai mati, jemaah. Orang cari 20.000, bagaimana ketika pembagian zakat ya? Mereka sampai ada yang keinjek-injek. Berapa 20.000 yang dibagi? Tapi untuk akhirat terkadang kita benar-benar qanaah. Kita enggak mau lebih. Abu Bakar bertanya, "Nih Abu Bakar sosok manusia yang ambisius untuk akhirat." Jadi orang Islam harapan saya semuanya kaya, tapi ingat kaya untuk akhirat dia. Abu Bakar tanya, "Ada enggak Rasul alaihi salatu wasalam yang dipanggil dari semua pintu itu?" Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, ada Abu Bakar. Wa arju an takuna minhum." Dan aku berharap engkau termasuk yang dipanggil dari semua pintu. Subhanallah jemaah. Allahumma inna nas'alukal jannah. Allahumma ijma'na ma'a Abi Bakar. Ini Abu Bakar kayak gini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang manusia-manusia yang mencela Abu Bakar Siddiq. Enggak kenal dia dengan Abu Bakar Siddiq. Bakal dipanggil dari semua pintu surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ma nafa'ani malun, ma nafa'ani malu Abi Bakar." Enggak ada harta yang lebih bermanfaat buat aku lebih dari hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Ketika mau hijrah, ketika Rasul sallallahu mau hijrah, Abu Bakar sudah menyediakan 2 onta yang dikasih makan jagung sama dia. Sehat tuh 2 onta. Ketika mau berangkat, datang saudara Rasulullah SAW ke rumahnya Abu Bakar hendak berjalan menuju ke Madinah untuk hijrah. Katanya Rasulullah SAW, "Bithaman, aku mau naik onta ini, bayar tapi aku." Karena Rasulullah SAW ingin pahala hijrahnya enggak diampungi Abu Bakar Siddiq. Aku mau. Orang berlomba-lomba dalam kebajikan jemaah. Subhanallah. Abu Bakar kata Rasul, kata Abu Bakar, "Ya Rasulullah, hartamu, hartamu. Hartaku, hartamu," kata Abu Bakar. Katalah, "Bithaman, aku bayar." Subhanallah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba-lomba untuk akhirat, jemaah. Tapi memang manusia berbeda-beda. Ada orang yang bisa sholat, selalu konsisten dia dengan qobliyah ba'diyah. Ada orang yang gak bisa, gak apa-apa, tapi berusaha. Kemudian pintu apa lagi? Itu disebutkan tadi empat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari ketika mensyarah hadis ini, dia mengatakan waqa'a fil hadis dzikru arba'ati abwabin min abwabil jannah. Di hadis tadi disebutkan empat pintu surga. Empat pintu surga. Antum apa aja pintunya? Yang tadi disebutin. Iya. Pintu salat. Pintu apa? Sedekah. Jihad. Pintu puasa. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadhal antum. Masya Allah. Iya, paling enggak kita ingat lah. Orang yang menuntut ilmu itu ada tiga. Ada yang alim, orang alim. Ada yang muta'alim. Ada yang memang belajar ngaji, dicatat. Ada yang mustami. Mustami itu yang mendengar. Kebanyakan kita mustami apa? Muta'alim. Saat kita nih ngerekam, Ustaz. Tenang, Ustaz. Itu kalau nyatet kuno, Ustaz. Sekarang kan modelnya udah lah jemaah. Kadang kala poin-poinnya ada yang perlu dicatat, nama-namanya itu paling enggak supaya ingat kita. Nanti itu sampai rumah nemu ketemu sama keluarga kita nih, pintu surga nih ada 8 nih. Tuh 2 3 4 5 6 7 8. Inti mau masuk yang lewat pintu mana? Dia lihat semuanya. Kok kayaknya enggak ada semua buat. Dia lihat yang itu enggak ada yang dilakoni. Allahu Akbar. Itu memotivasi kita untuk beramal jemaah. Tatkala kita tahu pintu surga ada 8, dan kita bilang jangan berhenti di satu pintu dan jangan cari pintu lain, cuma 8 pintunya. Kalau sudah tambah satu, ada jadi pintu neraka intinya. Pokoknya 8 pintunya, pintu surga itu. Ibnu Hajar menyebutkan wa baqiya minal arkan al-hajj. Tinggal satu dari rukun Islam, haji, yang belum disebutkan. Yang disebutkan rukun Islam kan 5. Yang jelas syahadat semuanya sama dalam urusan syahadat itu. Tapi dalam urusan sholat, zakat, puasa, satu lagi haji. Ada pintu haji jemaah. Ada sahabat-sahabat Nabi yang umroh dan hajinya sampai 60 kali jemaah. Terkadang orang berpikir, Ustaz, katanya gak boleh haji berulang kali. Bid'ah tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam haji cuma sekali. Betul jemaah. Nabi berapa kali haji? Satu kali, subhanallah. Kenapa beliau sekali berhaji? Karena setelah berhaji meninggal sallallahu alaihi wasallam. Beliau hajinya itu pada tahun ke-10 Hijriah. Beberapa bulan setelah haji beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah. Kalian ikuti itu haji dengan umrah, umrah dengan haji. Fa innahuma yanfiyanil kufra wal faqra kama yanfil kir khabathal hadid. Atau kama qala Rasul SAW, sesungguhnya haji dan umrah itu bisa menghapuskan, membersihkan kekufuran dan kefakiran. Ingat, kekufuran dan kefakiran. Orang kalau berangkat haji ingat sama Allah, berangkat lagi ke sana, itu perintah Allah. Apakah dalam bayangan antum haji itu gampang? Berat jemaah. Kalau antum berangkat ke puncak nikmat ya, duduk-duduk, minum teh. Haji itu kata seorang latihan perang tuh haji. Dan memang latihan perang. Ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, nara annal jihad afdalal a'mal." Kita melihat jihad ini adalah amal yang paling mulia. "Afala nujahid?" Apakah kita nih wanita-wanita enggak berangkat perang juga? Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Alan nisa'i jihadun la qital fi." Wanita-wanita itu ada kewajiban jihad yang tidak ada peperangan di sana. Al-hajju, haji dan umrah tuh haji jemaah. Jadi haji itu memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Maka orang yang berulang kali berangkat haji, dia yakin. Tapi Ustaz, apa tidak memberikan peluang kepada orang lain? Ya daftar. Orang semuanya daftar. Beda dengan orang yang serobot sana, serobot sini, sikut sana, sikut sini, kepingin haji tiap tahun. Dia melakukan tindakan-tindakan yang berdosa, beda tuh, ada hitungannya. Karena ada orang yang berhaji berkali-kali untuk dipuji orang. Dia berhaji, Masya Allah. Dan kalau gak dipanggil Pak Haji, sakit hati. Ente subhanallah, ana nih sudah 5 kali haji, gak dipanggil haji sama ente. Ada orang seperti itu, subhanallah. Hajinya nih untuk masuk surga, bukan untuk dapat peci putih. Dan alhamdulillah, dulu jamaah, dulu. Gak boleh itu yang gak haji pakai peci putih itu. Antum udah haji? Hah? Belum antum? Gak apa-apa pakai peci putih itu. Dulu itu topi disebut peci apa? Peci haji. Peci haji dulu. Jadi yang belum haji pakai peci hitam gitu kan dulu kan? Enggak, tapi sebenarnya enggak ada urusan tuh haji enggak haji, tapi dikenal dulu peci putih itu dijualnya di Mekah gitu loh. Orang kalau berangkat haji bisa beli peci putih. Maka dia disebut Pak Haji. Ingat, yang bisa haji berkali-kali dia menghapuskan kekufuran dan kefakiran. Saya pernah mewawancarai seorang jemaah haji yang haji 3 kali. Tua renta, sudah 60 lebih umurnya. Saya ngobrol, "Bapak, berapa kali haji?" Dulu kita biasa wawancara buat radio, rekaman. Masjid Nabawi kita tanya, kalau nggak salah dia orang Kediri apa orang Madiun. "Bapak udah berapa kali haji?" Kata dia, "Sudah 3 kali, Ustaz." Saya tanya, "3-3-nya plus, Pak?" "Iya." "Haji plus sekarang berapa jamaah bayarnya?" "120. Masya Allah. $8,500. Dia 3 kali. Saya ngomong, "Bapak kok bisa berangkat 3 kali? Gini ceritanya, Ustaz, dia cerita. "Saya punya rezeki, saya daftar haji. Udah tua dia berangkat haji. Setelah pulang haji, saya ngomong, 'Ya Allah, kalau kau berikan rezeki kepadaku, aku gak akan berangkat haji lagi. Aku akan bangun masjid di kampung.'" Masya Allah, dia dapat rezeki lagi, dia bangun masjid. Ternyata Ustaz, habis bangun masjid, dapat rezeki lagi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Anda daftar lagi. Gak takut miskin, jamaah. Kalau kita berpikir kan, ini mah diputer Ustaz. Bisa beli herbal 1 karung gitu kan. Orang kalau diputer 100 juta. Orang kan pikirnya dunia dia. Dia gak takut. Anda daftar lagi berangkat haji Ustaz, alhamdulillah. Kemudian ketika haji kedua itu ana berjanji lagi, "Ya Allah, kalau kau berikan rezeki kepadaku, aku gak akan berangkat haji. Tapi aku akan aspal jalan di kampungku." Subhanallah. Saya dapat rezeki lagi Ustaz, saya aspal jalan di kampung. Selesai ngaspal jalan, duit saya gak habis. Subhanallah jamaah. Orang gak takut miskin. Allah itu tinggal kun fayakun. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, solusi untuk segala perkara dia. Dan Allah akan kasih rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Dia ngomong, "Ya inilah saya berangkat yang 3 kali. Para jemaah, di surga itu ada pintu haji insyaallah. Maka yang punya rezeki sekarang, kalau daftar tahun ini berangkat kapan jemaah? Berapa? 10 tahun. Yang bilang 10 tahun berarti enggak tahu. Jemaah, di Jember itu sudah 20 tahun. Jadi kalau daftar haji umurnya 60 tahun, dia baru bisa berangkat umur 80. Subhanallah. Dan di Singapura kata teman hampir 30 tahun. Karena tiap tahun hanya 1.000 orang yang berangkat, kalau saya enggak salah. Jadi cuma 1.000 orang, orang rebutan di sana daftar. Karena cuma 1000 orang tiap tahunnya. Maka subhanallah, antum nih yang punya rezeki lebih. Bismillah, daftarkan, daftar aja, daftar. Mungkin ini nih pintu anda masuk surga nih. Daftar haji. Urusan berangkatnya serahkan kepada Allah. Karena belum tentu kita bisa berangkat. Dan haji itu usahakan dalam kondisi muda. Capek haji, apalagi jemaah Indonesia yang hajinya biasa. Sampai 9 kilo jemaah. Itu jemaah haji masya Allah. Sering kita itu ketemu jemaah haji tersesat. Kenapa tersesat? Mereka berangkatnya sebelum subuh. Masih banyak lampu. Ah, tandanya nih lampu ini. Nanti kita kumpul di lampu ini. Berangkat bener nih. Pulang dari masjid lampunya gak ada. Dia ngomong kumpul di mana nih? Subhanallah, subhanallah jamaah. Karena mereka orang-orang tua, kebanyakan yang haji itu orang sudah tua renta. Ketika umroh dia pegang sama apa? Kainnya yang di depannya puter-puter jalan gitu kan. Lepas kainnya bingung dia, pegang kain sana, kain sini. Subhanallah. Makanya kalau mau berangkat haji tatkala muda. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah itu memiliki kewajiban atas manusia agar mereka berhaji ke rumah Allah apabila mereka mampu. Dan ingat, kemampuan ini dalam mazhab Imam Malik, yang mampu jalan, jalan kaki. Orang-orang Afrika, kata teman-teman dari Afrika di Madinah tuh, dulu kakek nenek mereka berangkat haji itu 7 tahun. 3 tahun perjalanan, berangkat, setahun di Mekah Madinah, 3 tahun balik mereka. Dan mereka ngomong, kalau setelah 7 tahun aku gak balik, maka istriku mulai iddahnya dan warisan sudah dibagi. Perjuangan jamaah. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِيَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Allah menyuruh Nabi Ibrahim ketika selesai membangun rumahnya, umumkan kepada orang-orang untuk datang haji itu. Kata Ibrahim, ya Allah, mana mungkin suaraku sampai? Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa dikatakan kepada Ibrahim, innama alaikan nida wa alayyal balagh. Tugasmu memanggil, mengundang mereka untuk berangkat haji. Aku yang akan menyampaikan. Subhanallah. Akan datang orang-orang dari tempat-tempat yang jauh dengan onta yang sudah kurus kerempeng karena perjalanan yang panjang jemaah. Maka ingat, yang mampu berhaji, haji jemaah. Di surga itu ada pintu haji. Tapi yang enggak mampu ya enggak usah. Karena itu kewajiban untuk yang mampu. Bangun rumah wajib apa enggak wajib jemaah? Bangun rumah wajib apa enggak wajib? Wajib. Hah? Rumah di sini mah. Kayaknya enggak wajib jemaah. Kita boleh ngontrak sampai mati ngontrak enggak dosa jemaah. Gak ada tuh hitungannya, kalau mati dalam rumah kontrakan dosanya sekian-sekian, gak ada. Gak ada jemaah. Jadi kalau gak berangkat haji, itu ada hitung-hitungannya kalau dia mampu. Ada hitung-hitungannya sama Allah SWT, karena dia rukun Islam. Wa amma tsalatsal ukhra, ada pun 3 pintu sisanya, katanya Ibnu Hajar al-Asqalani, faminha babul kadhimin al-ghayb wal afina 'anil nas, pintu untuk orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan orang lain. Pintu pemaaf untuk orang-orang yang tatkala dia dihina, tatkala dia dicela, dia memaafkan. Itu salah satu pintu surga. Yang keberapa? Yang keenam. Ini berdasarkan riwayat dari Hasan al-Basri, diriwayatkan secara mursal. Inna fil jannati, inna baban fil jannati la yadkhuluhu illa man afa an madlama. Di surga itu ada pintu yang tidak akan masuk dari sana kecuali orang yang suka memaafkan. Ada orang-orang yang memang semuanya biasa-biasa, tapi dia punya hati yang lapang. Mungkin sholatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya biasa, tapi dia suka memaafkan orang lain. dia dizalimi orang, bas, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dia. Dan itu berat. Bagaimana tatkala kita jamaah dihina, dicerca, kemudian kita menahan amarah kita. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana dia memaafkan orang-orang itu. Ada bab al-kadhimin al-ghaid. Dan Allah menyebutkan tentang orang-orang yang masuk surga itu wal kadhimin al-ghaid wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsin. Allah cinta kepada orang yang suka berbuat baik. Pernah Ibn Aun, budaknya itu laporan sama Ibn Aun. Wahai Ibn Aun, ontanya itu kecolok matanya. Onta ini budak, ceritakan mungkin gimana mata ontanya kecolok. Apa kata Ibn Aun? Barakallahu fiik. Kata budaknya, aku ini laporan, ontanya kecolok. Pikirnya salah dengar nih Ibn Aun. Kok ngomongnya barakallahu fiik? Kan biasanya orang kalau sedang ada masalah ngomongnya beda. Barakallahu fiik. Ngomong lagi. Aku lulaka fuqi'at ainun na. Kalau aku ngomong sama engkau mata ontanya itu kecolok, kau ngomong barakallahu fiik. Apa kata dia? Aku lulakal an anta hurrun liwajhillah. Kau bebas sekarang sudah. Subhanallah. Lihat jiwa-jiwa yang besar. Jamaah, sakit hati itu enggak enak. Enggak enak. Antum bisa bayangkan bagaimana orang yang sakit hati, dia bawa tidur, dia bawa mandi, dia bawa berlari, kemana-mana sakit hati itu dibawa. Kita kalau berangkat ke dokter ngomong punya penyakit nih, hatinya ada penyakit, harus pakai bypass atau gimana, kita akan minta, gak apa-apa dok, bersihkan tuh dok, sumbatan-sumbatan itu bersihkan. Apalagi dengan sakit hati jamaah, yang membuat makan tak nyaman, tidur tak nyenyak, maafkan orang. Mungkin itu pintu kita masuk surga. Orang yang suka memaafkan. Apalagi sama? Sama istri. Datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam minta nasihat. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La taghdab. Kau jangan marah. Rasul tambah nasihatmu. Nabi kembali mengatakan la taghdab, jangan marah. Kembali lagi tanya la taghdab. Tuh mungkin pintu dia di situ. Itu nasihat Rasul SAW. Kemudian ada pintu babul aiman, wahwa babul mutawakkilin, alladhi yadkhulu minhu man la hisaba alaih. Ada bab sebelah kanan. Udah berapa pintu jamaah? 7. 8 jamaah. 8 atau 7? Hah? Ana yang salah nanti jamaah. Yang sedekah tadi. Tayib di sini wa minha babul aiman wa huwa babul mutawakkilin, disebutkan itulah pintu orang-orang yang bertawakal. Pintu untuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan masuk dari pintu arah kanan. Mereka adalah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Subhanallah. 70 ribu yang masuk hisab tanpa azab. Apa sifat mereka? Sebutkan hadisnya. Naam, fadhal. Hadisnya mah. Hah? Ingat sama hadisnya antum. Naam, fadhal. Kurang satu tuh. Wala yaktawun. Barakallahu fikum, faddal. Naam. Humul ladzina la yastarqun. Wala yatatayyarun. Wala yaktawun. Wa ala rabbihim yatawakkal. Mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak minta diruqyah. Bukan berarti enggak boleh diruqyah jamaah ya. Boleh minta ruqyah itu. Tapi ada orang-orang yang enggak, ana sudah ana berusaha untuk meruqyah diri sendiri. Mereka tidak bertatoyur. Tatoyur itu percaya kepada, ada yang nerjemahkan tatoyur itu kemanukan. Burung. Ya enggak harus burung tatoyur itu, ada yang percaya dengan sial lah, dengan kesialan dia lihat kadang kala masuk rumahnya kelilawar. Wah, nih. Ada apa nih? Jangan, enggak boleh kita seperti itu. Orang-orang itu bertawakal kepada Allah. Wala yaqtaun, mereka tidak berobat dengan kay. Kay itu pakai besi panas itu ya. Kemudian mereka adalah yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang hidupnya selalu bertawakal. Dia ngomong sama istrinya, "Dek, kita enggak tahu besok mau makan apa." Ya sudah, kita serahkan kepada Allah. Kita besok cari. Itulah tawakalnya burung jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian benar tawakalnya kepada Allah, benar-benar bertawakal menyerahkan semuanya kepada As-Samad, tempat bergantungnya semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara kita lebih percaya dengan yang di dompetnya dari kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia pegang duit aman. Padahal duit itu bisa pulang dari sini jalan kaki dia tuh. Ada yang copet dia dompetnya atau apa. Tapi kalau dia bertawakal kepada Allah, "Ya Allah, bismillah tawakkaltu," keluar dari rumahnya mengatakan bismillah tawakkaltu ala Allah, "la haula wala quwwata illa billah." Niscaya Allah Jalla Jalaluhu akan menjaga dia. Kalau kalian tawakal dengan benar-benarnya tawakal, maka Allah akan memberikan rezeki kepada kalian seperti memberi burung jamaah. Subhanallah. Burung itu, pernah enggak ngelihat burung itu bungkusin nasi? Pernah? Melihat burung, ngelihat sawah lagi panen nih, bawa karung semuanya. Set, enggak ada. Dia makan tuh cukup pulang. Besok bismillah. Belum tentu besok mereka hidup juga kata mereka. Ada burung-burung yang tidak kembali ke sarangnya. Karena kematian sudah menjemput dia. Kalau kita tawakal benar seperti dia, benar-benar tawakal, Allah akan memberikan kepada kita rezeki seperti memberi burung. Pagi lapar, pulang kenyang jamaah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sering di rumahnya enggak ada makanan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkaitan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ada beberapa yang harus menjadi catatan kita. Bukan berarti tawakal itu tidak berusaha. Ustaz, anak kepingin masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ustaz, anak mau diam di rumah sampai datang rezeki itu sendiri. Harus ada. Tuh burung keluar apa duduk di sangkarnya, di sarangnya? Terbang tuh. Jadi kalau benar bertawakal seperti burung, keluar dari rumahmu, cari rezeki. Insya Allah, Allah akan kasih. Tapi kalau kau gak dapat rezeki, kemudian kau kelaparan, ya sudah, berarti ajalmu sudah tiba. Ada orang-orang yang memang rizkinya sudah habis, kemudian ajalnya tiba menyebut dia. Jadi bab tawakal ini bab yang agung sekali. Berusahalah kita untuk bertawakal kepada Allah dalam setiap kondisi kita. Karena memang la haula wala quwata illa billah. Kemudian pintu yang ke-8. Ketujuh, ke-8. Sebenarnya penentuan pintu-pintu yang 4 tadi sudah sahih hadisnya. Penambahan haji itu sahih. Yang selanjutnya ada ijtihad para ulama memasukkan. Mereka memasukkan salah satunya pintu zikir atau pintu ilmu. Ada bab zikir. Bab mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu berzikir sudah. Dia enggak punya harta, Ustaz. Ana ini subhanallah, ana udah tua renta. Mau sholat, gak mampu lagi. Mau sholat sunnah maksudnya. Mau puasa, udah gak boleh sama dokter. Mau sedekah, gak punya duit. Mau haji, ya Ustaz, kayaknya ana belum wajib haji. Mau berjihad, jihad mah buat orang-orang yang kuat. Kemudian mau nahan amarah, ya kadang-kadang Ustaz, orang tua ini emosinya beda sama anak-anak, terkadang dia marah atau gimana. Kemudian tawakal, ya kalau tawakal anak tawakal, Ustaz, mungkin dia bisa masuk lewat pintu zikir jemaah. Masa tuanya, orang-orang yang pensiun itu, Sebenarnya peluang masuk surganya besar, jemaah. Orang pensiun ini gak punya kerjaan dia. Sampai katanya orang lagi, orang pensiun itu nunggu mati. Nunggu aja dia sudah. Udah gak ada kerjaan kok, sudah selesai semua. Fulus pensiunan tiap bulan, gak usah kerja dapat dia. Ya benar-benar nunggu mati. Tuh peluang untuk masuk surga sebenarnya besar buat dia. Ana ada yang membuat ana tertawa, Afwan jemaah. Ibu-ibu pakai tulisan di sana, jangan berbicara, jangan, masya Allah. Iya, pada ngobrol semua ibu-ibu sana. Bikin pengajian, nanti kita kasih mic di belakang mungkin jemaah. Nah, dan itu bagus jemaah. Dengan dikasih tulisan itu bagus. Soalnya kalau ngomong semuanya pada akhirnya sama juga rame. Nah, babu zikir. Orang yang pensiun itu masya Allah, dia kalau masih sehat dia bisa datang ke kajian. Ketika orang-orang sibuk pagi berangkat kerja, dia gak ada kerjaan. Ini peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada orang-orang yang mati mendadak, dia alhamdulillah sampai tua masih bisa hidup dan masih bisa kenal dengan sunnah. Ya bismillah, banyak-banyak datang ke tempat kajian. Babu zikir, zikir wirid pagi sore. Ada di antara kita itu yang wirid pagi sorenya cuma hari Minggu. Iya. Kalau selain hari itu lupa dia atau karena kesibukannya, usahakan. Tapi ada orang yang bisa berzikir terus, jemaah. Ya, subhanallah. Kisah yang saya dengar dari seorang ustaz yang masih saya ingat dan mudah-mudahan antum juga mengingatnya. Seorang wanita tua di Jogja sana, yang dia tiap hari di musola masjid itu, dia membersihkan daun-daunan di depan musola itu. Akhirnya para remaja masjid itu ngelihat, kenapa sih membersihkannya itu pakai paku, jangan pakai tongkat yang ada pakunya itu ya, satu-satu dia itu. Kata remaja masjid, mah ibu tua ini, kok gak disapu aja selesai gitu kan. Akhirnya keesokan harinya sebelum ibu tua datang, sama remaja masjid disapu. Ibu tua datang, nangis jemaah. Bayangkan itu. Dia nangis, loh ibu udah bersih kok malah nangis. Apa kata dia, saya dengan setiap daun itu bersolawat buat Rasulullah SAW. Subhanallah jemaah. Ada orang-orang yang masuk lewat pintu sana jemaah. Pintu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang hari-hari dia, detik-detik dia, dia isi dengan zikrullah, dengan bersolat kepada Rasulullah SAW. Ada yang pintu ilmu. Tadi antara pintu zikir, karena zikir termasuk dengan nuntut ilmu pun, kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang masya Allah, dia itu pintu surganya lewat pintu ilmu. Masya Allah ilmunya. Tapi terkadang sholat sunnahnya jarang. Untuk sedekah, ada tuh orang-orang alim untuk sedekah. Allahu Akbar, kata dia. Memang sedekah ini bakal diganti sama Allah. Tapi kok ana berat mau sedekah? Ada apa enggak ada? Adalah manusia yang sudah punya ilmu tapi masih berat untuk bersedekah mungkin. Mungkin enggak dibukakan pintu dari situ. Tapi jangan berhenti di satu pintu. Maka tadi tuh kita catat tuh pintu-pintu itu. Kemudian kita koreksi diri kita. Kumpul sama keluarga kita nih, kita kira-kira masuk pintu yang mana ya? Antum lihat dari pintu salat, salatnya cuma yang wajib. Pintu puasa Ramadan aja, kadang-kadang masih ada yang bolong-bolong. Zikir, habis sholat langsung berdiri. Ilmu, datang kajian, tidur. Antum lihat, ada orang-orang yang masya Allah karena khusyuknya mendengarkan kajian, masya Allah. Subhanallah, ya. Ma'asyiral muslimin, rahimakumullah. Dan pintu-pintu surga itu dibuka setiap bulan Ramadan. 8 pintu itu semuanya dibuka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan, tuftahul abwabul jannati tsamaniyah." Futihat abwabul jinan. Kalau masuk malam pertama bulan Ramadan, maka dibuka semua pintu surga, masya Allah. Berarti Ramadan ini peluang untuk masuk dari semua pintu. Di Ramadan itu ada apa aja? Ada sholat traweh. Masya Allah. Kita mungkin sepanjang tahun gak pernah sholat tahajud. Tapi Ramadan Masya Allah ada sholat traweh. Kemudian ada baca Al-Quran. Orang sebagian subhanallah tidak kenal Al-Quran. Kecuali Ramadan. Karena memang pintu surga di bulan Ramadan 8-8-nya dibuka. Kemudian bersedekah. Nasi berbuka orang. Puasa. Kemudian Masya Allah kajian-kajian di bulan Ramadan. Semarak nuntut ilmu. Di bulan Ramadan orang yang puasa diwajibkan untuk menahan amarahnya. Subhanallah, ada orang-orang yang enggak tahu dia berbuka apa, udahlah, apa katanya Allah nanti. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa jihad itu dilaksanakan pada bulan Ramadan. Seperti perang Badar. Masyaallah, ana kasih hadiah antum apa? Barakallahu fikum. Beliau barakallahu fikum, na'am. Perang Badar jamaah. Ramadan subhan, pintu surga yang 8 dibuka. Tinggal peluang bagaimana kita memasukinya. Dan juga pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis. Orang-orang yang puasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya, "Man asbaha minkumul yauma shaiman?" Barang siapa yang hari ini puasa? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar, ana. Man asbaha minkumul yauma tasaddaqa ala miskin? Siapa yang habis sedekah hari ini kepada orang miskin? Siapa yang angkat tangan? Abu Bakar. Man asbaha minkumul yauma ya'udu maridan? Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Abu Bakar, ana. Allahu Akbar. Abu Bakar kemudian bertanya, Rasul mengatakan, "Man asbaha minkumul yauma yatba'ul janazah au tabi'al janazah?" Siapa yang hari ini habis nganter jenazah ke kuburan? Ana, kata Abu Bakar. Masya Allah jemaah. Usahakan nih kita punya empat itu satu hari. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'na fi mri'in illa dakhalal jannah." Tidaklah empat sifat ini terkumpul di satu orang sehari ya. Bukan sebulan sekali puasanya. Mengunjungi jenazah. Enggak, itu berkumpul satu hari. Maka dia akan masuk surga. Subhanallah jemaah. Di kota Madinah saya ingat punya tetangga itu, Masya Allah. Kalau hari Kamis itu, dia berusaha untuk cari jenazah. Alhamdulillah. Di Madinah gampang cari jenazah. Tiap hari ada sholat jenazah di Masjid Nabawi. Iya. Maksudnya dia berangkat ke Masjid Nabawi. Kalau di masjid kampungnya gak ada jenazah. Dia berangkat ke Masjid Nabawi. Hari Kamis. Berarti dia puasa sunnah. Kemudian dia di jalan dia sedekah. Sholat jenazah. Lalu di sebelah baki, kuburan baki itu. Ada rumah sakit namanya Mustasyfal Ansor. Dia tuh berangkat ke rumah sakit. Masuk ke rumah sakit, lihat orang sakit, labak setahur, insya Allah gak apa-apa, insya Allah sembuh. Dia cuma ingin supaya dapat empat itu jemaah. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Untuk surga itu perlu kita berlomba-lomba jemaah. Perlu kita ini. Maka berusaha dalam selama hidup kita paling tidak, selama hidup kita. Kita pernah beramal empat amal dalam satu hari. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu mengamalkan itu karena pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu abwabul jannati kulla yawm itsnain wa khamis." Setiap hari Senin dan Kamis dibuka pintu surga. "Fayughfaru fi dzalikal yawmain likulli 'abdin la yusyriku billah." Akan diampuni pada hari itu semua hamba yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah. Illa man bainahu wa bain akhihi syahna. Kecuali orang yang lagi ada perseteruan sama saudaranya. Lagi ada masalah sama saudaranya. Ada iri, ada dengki, ada permusuhan. Hati-hati itu antum. Kalau antum hari Senin, Kamis masih punya perseteruan sama saudara antum, sama tetangga atau sama siapa, gak bakal diampuni jemaah. akan dikatakan anziru lihadzain. Orang dua ini jangan diampuni dulu nih. Hatta yastaliha, sampai mereka baikan. Bisa dibayangkan, kita beramal, dalam riwayat lain turfa, diangkat amalnya hamba ketika Senin Kemis, kecuali buat orang yang tadi ada permusuhan. Berarti sebagian di antara kita ada yang 10 tahun amalnya enggak diangkat. Karena di hatinya itu ada kedengkian, dia menyimpan dendam kepada saudaranya. Saudaranya udah minta maaf, dia tetap dengan kebenciannya. Saudaranya salam, dia enggak mau salam. Hati-hati jemaah. Itu pintu surga dibuka, kita enggak mau masuk ke sana. Dan yang pertama kali dibukakan baginya pintu surga siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagaimana bersabda alaihi salatu wassalam, "Ati babal jannah yaumal qiyamah." Aku akan mendatangi pintu surga pada hari kiamat. "Fa astaftih." Aku ingin dibukakan. Sebagian mengatakan itu pintu gerbangnya yang terbesar. Sebagian mengatakan salah satu pintu surga yang dengannya dibuka pintu-pintu surga lainnya. Ketika aku minta dibukakan. Jadi ketika orang sudah lewat dari sirat menuju ke dataran surga, surga itu masih tertutup. Harus dibuka dulu. Maka Rasul minta dibukakan. Fayaqulul khazin, man anta? Penjaga surga bertanya, man anta? Siapakah engkau yang minta dibukakan pintu surga ini? Faaqul Muhammad. Subhanallah. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Maka malaikat penjaga surga mengatakan, bika umirtu la aftah li ahadin qoblak. Itu kemuliaan Rasulullah SAW. Denganmu aku diperintahkan, aku enggak boleh bukakan pintu surga untuk siapa-siapa sebelum engkau yang masuk dulu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala kita mendapati salah satu pintu itu tertutup buat kita, mungkin karena ada masalah di diri kita, kita enggak bisa datang kajian terus, tapi kita bisa menyokong kajian. Ya udah. Ana yang danain kajian. Ana mungkin bisa bangunin pesantren. Kalau ana suruh belajar terus, Allah kayaknya susah. Oke, dari pintu itu dia bisa masuk surga. Dan jangan memaksakan diri semuanya harus jadi ustaz, enggak. Antum bisa bayangkan kalau semuanya jadi ustaz nih. Semuanya berdiri ceramah di sini nih sama ana. Susah aja mah. Bagi-bagi tugas. Ada yang tugasnya, ana tugasnya membangun pesantren. Ana bangunin pesantren. Ana tugasnya membangun masjid. Ana tugasnya membuat sarana dakwah. Ana yang ngatur mic. Kita lihat jemaah, ada orang-orang yang itu tidak pernah naik mimbar. Ada orang-orang yang kita tidak mengenal mereka. Tapi karena merekalah ana bisa ada di sini. Antum bisa bayangkan pahala mereka. Mungkin dia enggak ada di sini. Dia yang datang ngurusin semuanya, yang antum di sini bisa tenang tuh. Bisa nyaman mendengarkan ceramah. Maka ada pintu-pintu surga yang mungkin itu bukan pintu kita, jangan lama-lama berhenti. Gimana kita tahu, Zat? Kan kita enggak tahu sama takdir kita. Seperti usahalah jemaah. Ada orang ini suka mencontoh ya. Melihat orang buka warung bebek goreng. Semua pada buka warung bebek goreng. Ada orang lihat usaha jual herbal berhasil. Semuanya pada jualan herbal. Tapi antum lihat, apa semuanya berhasil? Enggak kan? Enggak, ternyata fulan kau itu cocoknya jualan bebek goreng. Karena kau pintar masak. Yang fulan jualan bebek goreng, kau enggak pantas kau. Enggak enak masakanmu. Kau mungkin jualan yang lainnya. Kita kalau lama-lama di situ, umpamanya kita udah berusaha, ada orang-orang yang ingin belajar terus, enggak apa-apa. Karena belajar itu dari lahir sampai mati. Tapi ingat, kita harus tahu di mana seharusnya kemampuan kita untuk mendukung agama Allah ini. Di mana anda bisa? Ada yang sahabat-sahabat jihad, dia enggak ngajar. Sahabat-sahabat itu kerjanya cuma jihad, perang berangkat jihad mereka berangkat. Enggak semuanya mengajar di Masjid Nabawi seperti Ibnu Mas'ud. Yang mengajar di masjid umpamanya tidak seperti Ibnu Abbas, Abdullah bin Umar. Mereka adalah kalangan ulama-ulama sahabat. Tapi ada yang kerjaannya para sahabat itu di depan medan perang terus. Ada yang kerjanya seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, enggak selalu dia ngajar di masjid, tapi dia selalu memberikan hartanya untuk dakwah, untuk agama Allah ini. Maka kita lihat orang kadangkala harus berpikir, gimana kemampuan dia? Apa yang dia bisa lakukan? Ana nih ustaz sebagai pegawai. Ya di sana mungkin kau bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ausani khalili bi thalath sallallahu alaihi wasallam." Kekasihku mewasiatkan kepadaku tiga hal buat Abu Hurairah ini. "La ada'uhunna safaran aw fi safarin wala hadarin." Aku enggak pernah meninggalkannya. Baik aku musafir atau aku sedang tidak musafir. Yang pertama rakaatai duha, dua rakaat duha. Yang kedua wasaum thalathati ayyam min kulli syahr, puasa tiga hari dalam sebulan. Dan yang ketiga wa an la anam illa ala witrin, aku enggak tidur kecuali sudah salat witir. Subhanallah. Kita lihat wasiat Nabi buat Abu Hurairah. Witirnya kapan? Sebelum tidur. Ada orang-orang yang bisa bangun malam. Ada orang-orang yang mungkin dia malam harinya harus belajar, harus nulis, harus apa. Terkadang dia itu tidurnya malam, jam 10, jam 11. Ada yang sampai jam 12. Maka orang-orang seperti ini mungkin sulit untuk sholat tahajud. Maka apa yang dia lakukan? Ya, kau sholatnya sebelum tidur, witir sebelum tidur. Yang gak bisa sholat malam digantiin dengan duhanya. Ada orang-orang yang masya Allah cuma sholat malamnya kenceng, duhanya kenceng. Tapi ada orang yang dia kalau malam gak bisa bangun, maka mungkin bisa digantikan dengan sholat duha. Nasihat Nabi kepada Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan ni'mar rajulu Abdullah law qama minal lail au kama qala Rasul SAW. Abdullah adalah orang yang mulia kalau dia itu salat malam. Maka Abdullah bin Umar enggak pernah meninggalkan salat malam. Jadi wasiat-wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu beda-beda. Ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat 'alayya. Fanbi'ni minha bi syai'in atashabbathu bihi." Wahai Rasulullah SAW, syariat Islam ini amalan-amalan udah banyak sekali. Tolong kau kasih tahu aku satu amalan, satu nih, sesuatu darinya yang aku akan pegang teguh. Karena tadi dia mungkin menurut dia terlalu berat, banyak amalan-amalan yang dia tidak bisa amalkan. Apa kata Rasul SAW kepada orang ini? "La yazalu lisanuka radban bi dzikrillah." Jaga lidahmu agar tetap basah dengan zikrullah. Yang itu disuruh sholat witir, sholat duha, yang ini disuruh zikir. Karena orang tadi, orang itu beragam, tidak seragam. Ada orang yang mampu itu, di situ mungkin dia enggak mampu. Kita lihat ada orang-orang yang mampu menjadi pemimpin. Ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam memilih sebagian mereka untuk menjadi komandan perang, untuk menjadi gubernur. Tapi ada orang-orang yang enggak boleh sama Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pemimpin. Salah satunya adalah Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan." Wahai Abu Dzar, aku melihat engkau sosok orang yang lemah. Lemah apanya? Mungkin tidak bisa menahan emosinya, ya. Karena menjadi pemimpin ini harus bisa bersabar. Abu Dzar itu pernah keceplosan ngomong sehingga dia mencela Bilal bin Rabah. Keceplosan ngomong memanggil Bilal, ya bnas sauda, wahai anaknya perempuan hitam. Soalnya Bilal bin Rabah hitam, dipanggil ibunya mesti hitam gitu, wahai anaknya wanita yang hitam. Rasul sallallahu alaihi wasallam marah. Bilal laporan kepada Nabi. Kemudian Rasul memanggil Abu Dzar mengatakan, ya Abu Dzar, a'ayyartahu bi ummih? Kau mencela dia dengan menyebut ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Kau orang yang ada kejahiliaan di dirimu. Ditegur keras sama Rasul sallallahu alaihi wasallam agar dia kembali. Maka Abu Dzar menyadari kesalahan dirinya. Dia meletakkan pipinya di tanah mengatakan ke Bilal, injak pipiku ini untuk menghapuskan dosaku itu. Injak, kata Bilal, aku sudah maafkan. Enggak, kau maafkan aku tapi injak dulu. Subhanallah. Kita lihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan. Aku melihat kau itu lemah. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Aku mencintai untuk dirimu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. La ta'ammaranna 'ala ithnain. Wa la tawallayanna ma la yatim. Kau jangan pernah menjadi pemimpin untuk dua orang pun jangan. Dan kau jangan ngurusin hartanya anak yatim. Ada orang-orang yang mungkin di situ dia enggak bisa. Dia cari yang lainnya, jemaah. Tapi yang jelas, berusahalah untuk menjadi orang-orang yang masuk dari semua pintu. Walaupun enggak ada yang kenal sama kita. Karena ada orang-orang yang masya Allah, jemaah. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka tuba li rajulin, kebaikan surga buat dia. Ada orang-orang itu ketika dalam peperangan dia enggak pernah jadi komandan. Kalau dia ditaruh di depan, dia di depan, dalam penjagaan dia jaga. Ditaruh di bagian belakang, dia jaga di belakang. Enggak ada yang kenal sama dia. Tapi Allah kenal sama dia, jemaah. Jadilah orang-orang yang masyhur di langit. Yang dikenal sama Allah di langit, walaupun enggak ada yang kenal sama kita. Enggak ada yang tahu kita pernah sedekah. Enggak ada yang tahu kita pernah membantu, enggak ada yang tahu kita pernah salat malam, tapi Allah Jalla Jalaluhu tahu dengan itu semua. Dan ada orang-orang yang terkenal di muka bumi ini tapi tidak dikenal di langit Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu alam bisawab. Itulah mungkin yang kita bisa kaji pada kesempatan kali ini. Kita mungkin ada banyak pertanyaan di sini. Mudah-mudahan ada sebagian yang bisa ana jawab. Ini dari akhwat. Siap. Jam berapa nih? Nah, ini ada pertanyaan Ustaz, jika seorang meminjam uang 100 juta dengan menggadaikan rumah yang seharga 150 juta dan dia harus melunasi utangnya dalam 1 tahun dan andai dia tidak melunasi utangnya dalam waktu yang ditentukan, maka rumah yang digadai tersebut harus ia relakan kepada orang yang memberi utangnya. Sementara rumah itu senilai 150 juta, apakah ini termasuk riba? Padahal penggadaian itu sudah merupakan kesepakatan bersama. Subhanallah, jamaah ingat, gadai ini sekedar jaminan. Kalau dia enggak bisa bayar, dijual tuh rumah. Kalau harganya 150 juta, utangnya berapa? 100 juta. Ya udah. Ambil 100 juta, 50 jutanya kembalikan, bukan haknya dia. Anda terkadang melihat iklan. Apa iklannya pegadaian di sini, jemaah? Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nih ada masalah nih. Jangan bilang tanpa masalah tuh, banyak masalah itu. Masya Allah, ini ada yang khusus nih jemaah. Assalamualaikum warahmatullah. Ustaz, ana seorang umum menjelang usia 50 tahun. Jika ana sudah melihat gelagat suami ana, ada pingin tuh, tapi suami ana belum ngomong, tapi kan sudah tahu tanda-tandanya. Tapi ana berusaha menghindar terkadang dengan baca Quran, sholat sunnah, beres-beres rumah, ya karena perempuan yang antakan yang sudah 50 tahun kan, ya udah seperti itu. Bagaimana hukumnya Ustaz? Gimana jamaah? Tapi kalau suami sudah ngomong baru ana layani, karena takut dosa. Berusahalah ya, wanita-wanita ini, ingat seorang wanita muslimah harus kuat juga, paling enggak dia ya berolahraga atau gimana menjaga tubuhnya. Karena wanita-wanita dulu tuh sehat-sehat. Kita bayangkan Khadijah radhiyallahu taala anha, umur 40 tahun menikah dengan Rasul SAW, punya berapa anak jemaah? Sekarang dokter ngomong 35 udah bahaya. Ya karena perempuannya udah lemah. Dulu wanita itu cuci-cuci ya, ngambil air pakai di sumur itu, masak sambil niup-niupin apinya. Allahu Akbar. Sekarang semuanya pakai tombol. Set, nyuci. Itu, subhanallah. Masak nasi. Allahu Akbar. Ada bahkan cuci piring sekarang yang nyuci sendiri. Itu yang menyebabkan wanita umur 40 tahun sudah mulai lemah ya. Maka dulu tuh gak olahraga, gak ada tempat fitness dulu tuh ya. Perempuan pada senam gak ada. Tapi karena kerjaan dia tiap hari itu membuat dia kuat, sehingga wanita sampai umur 40 tahun masih bisa punya anak. Masih sehat seperti Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dan dia bisa membesarkan anaknya menjadi putri-putri penghuni surga. Subhanallah. Maka berusahalah ibu-ibu kita ini, gak semuanya pakai elektrik, bahkan mobil sekarang ya, na'udzubillah. Ada orang-orang naik mobil itu buka pintu gak boleh, ente diem, dipencet buka sendiri. Kita kan seharusnya keluar tenaga tuh. Sungguhan jemaah, kita ini banyak yang kena stroke, kena apa, karena jarang gerak. Bapak-bapak juga ke masjid 200 meter Allah Allah. Jamaah, banyak yang ana enggak bisa jawab, minta maaf, tanyakan kepada ustaz lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Ini ustaz berkaitan dengan wasiat kepada Abu Hurairah. Apakah saat safar masih perlu dilakukan? Seingat ana, ada kaidah tidak ada sholat sunnah selama safar. Barakallahu fiik ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika safar tidak sholat rawatib. Tidak sholat rawatib kecuali qobliyah subuh. Tapi kalau sunnah yang lainnya dilakukan. Jadi musafir itu kan sunnahnya memang qasar. Masa dia sholatnya 2 rakaat masih nambah 2 rakaat sunnah? Ya enggak. Kalau dia mau menambah 2 rakaat sunnah, berarti kan seharusnya sholatnya 4 rakaat aja. Ketika dia musafir, dia itu meninggalkan sholat rawatib. Tapi kalau sholat tahiyatul masjid, sholat duha, sholat malamnya, masih boleh dilakukan dan dianjurkan. Kita di Masjid Nabawi kadang-kala kan, orang musafir jemaah umroh itu. Maka dia boleh dengan sholat sunnah mutlak, sholat duhanya dia sholat di sana. Seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Ustaz, bagaimana sebenar-benarnya tawakal? Berusaha, berdoa dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tawakal. Dan tidak bergantung dengan harta yang dia miliki. Antum bisa lihat jemaah, kenapa banyak kerusakan di muka bumi ini? Kenapa hutan-hutan itu hewan buruannya habis? Kijang-kijangnya, rusa-rusanya pada habis. Karena model kayak kita nih. Gak model kayak singa. Kalau kita seperti singa, insya Allah gak bakal habis. Singa itu habis makan satu jamaah, udah diem dia sama temen-temennya. Ngeliatin kijang, jalan sama kijang. Gak diganggu tuh kijang. Tapi kita, masya Allah, satu ditembak, dua, tiga, empat, habis. Maka seharusnya kita berazam, berusaha, berdoa dan serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh nabung, nam. Tapi jangan lupa untuk nabung akhirat kita. Kita tabung di sana. Barakallahu fikum. Nah, assalamualaikum Ustaz. Atas persetujuan anak-anaknya, bolehkah rumah warisan tidak dibagi tapi dijadikan rumah pusaka? Boleh enggak, jemaah? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh nih, jemaah. Ingat, harta peninggalan orang tua itu miliknya siapa? Ahli waris. Kalau ahli waris sepakat untuk tidak dijual, boleh apa enggak? Boleh. Jadi rumah wakaf umpamanya. Ya udah, ini rumah wakaf, enggak boleh dijual. Siapa aja dari keturunannya enggak mampu boleh tinggal di rumah ini, itu atas kesepakatan ahli waris, karena itu milik ahli waris. Tapi kalau ada satu ahli warisnya ngomong, ana minta, ana butuh, maka bagian dia harus dikeluarkan. Umpamanya rumah itu punya 8 anak, 7 anak sepakat untuk jadi pusaka, yang satu gak sepakat, gak boleh dipaksa. Jangan tahu, enggak, kau ini udahlah ikut suara terbanyak. Bukan, itu hak dia. Maka harus dikeluarkan hak dia, umpamanya diperkirakan berapa harganya, lalu dikasihkan kepada dia. Seperti itu. Jadi masalah itu boleh, asalkan itu sudah haknya mereka ya. Kadangkala ahli waris ngomong, udahlah anak gak mau ambil, kasihkan ke kakak semua, karena kakaknya paling miskin umpamanya. Ya gak apa-apa, karena itu sudah haknya mereka. Jadi hak dia, dia ikhlaskan buat kakaknya. Ada haknya dia itu ada. Masya Allah, ini dari ibu-ibu nih. Bagaimana caranya untuk menjaga istiqomah dalam mendapatkan 8 pintu surga? 8 pintu surga buat ibu-ibu itu mudah sebenarnya, ibu-ibu. Rasulullah SAW mengatakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at zawjaha wa hafizat farjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang wanita itu salat yang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan. Ingat, puasa di Ramadan kalau ada yang ditinggalkan dibayar. Wa ata'at zawjaha, taat sama suaminya. Saya kalau melihat wajah-wajah jamaah di sini, insya Allah istrinya semua taat. Amin. Taat. Kemudian yang keempat, menjaga kehormatan dirinya. Maka akan dikatakan kepada dia, silahkan masuk surga dari pintu mana yang kau mau. Silahkan masuk. Kau mau lewat yang mana? Silahkan. Jadi ibu-ibu itu empat dijaga. Syukuri suaminya. Apa yang dibawa oleh suaminya, ya udah disyukuri. Suaminya enggak bawa apa-apa, tapi suami ingat, tatkala enggak bawa apa-apa ke rumahnya, bawalah cinta dan kasih sayang. Jangan udah enggak bawa duit, marah-marah ke rumah. Henti ya, pantas bertengkar terus. Sama, jadi kalau kau enggak bawa harta, mungkin enggak dapat. Ada jemaah, orang-orang yang berusaha kerja pagi sampai sore, enggak dapat apa-apa dia. Maka jangan lupa untuk membawa cinta untuk istrinya, membawa kasih sayang, dan insya Allah istrinya akan menerima kita dengan kita membawa cinta dan kasih sayang yang lebih baik dari harta pada hakikatnya. Masya Allah, ini kayaknya harus dikirim ke Radio Rojak namanya, mah. Si Rojak sana, soal-soal. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita sebagai seorang Muslim yang benar harus yakin akan adanya siksa azab kubur. Lalu bagaimana dengan seorang yang wafat karena kecelakaan pesawat lalu tenggelam ke laut, kemudian jasadnya tidak ditemukan sehingga tidak dikuburkan jasad itu? Bagaimana dengan ini, Ustaz? Barakallahu fiik. Yang umum, manusia itu dikuburkan, sehingga istilah azab kubur adalah azab untuk orang yang dikuburkan. Tapi pada hakikatnya azab itu adalah di alam barzakh. Di alam barzakh, Rasulullah SAW pernah berkata ketika Hamzah radhiyallahu taala anhu meninggal di perang Uhud, dibedah perutnya, diambil hatinya tuh. Rasul ingin tidak menguburkan Hamzah. Ingin membiarkan Hamzah untuk dimakan oleh burung-burung dan binatang buas sehingga tatkala dibangkitkan di hari kiamat, dikumpulkan dari berbagai penjuru, jamaah. Jadi dalam artian orang yang dimakan binatang pun akan dibangkitkan, walaupun dia mungkin dimakan ikan hiu, ikan hiunya dimakan sama antum nih. Seperti itu mungkin jamaah terjadi. Gimana dia akan dibangkitkan nanti? Sedangkan jasadnya itu dimakan oleh banyak binatang, akan dibangkitkan dan siksa itu akan ada di alam barzakh. Gimana dengan saat ada orang-orang non-muslim ini yang ditaruh di kaca, gak dikuburin? Ada kan? Taruh di kaca, kita ngeliatin gak disiksa tuh, Ustaz? Karena tiap hari itu biasa-biasa aja. Ini siksa di alam yang berbeda, jemaah. Jadi siksa itu di alam yang berbeda, dan kita beriman dengan adanya alam akhirat, alam barzakh sebelum menuju ke akhirat nanti. Berhaji lama menunggu, apakah dengan umroh bisa? Pernah dengar umroh hukumnya sudah wajib? Barakallahu fiik. Nah, berkaitan dengan hukum umroh ini, sebagian ulama mengatakan wajib berdasarkan firman Allah, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umroh untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan dalil ini sebagian mengatakan wajib. Orang bagaimana, Ustaz? Ana mau berangkat haji masih lama. Umrah dulu bisa enggak? Enggak masalah sebenarnya. Tapi daftar haji dulu antum. Maksudnya naruh duit dulu lah. Insya Allah antum dengan naruh duit itu udah niat hajinya udah pas. Nanti punya rezeki lagi berangkat umrah. Karena kan hajinya masih nunggu gitu ya. Enggak masalah yang seperti itu dengan berangkat umrah. Karena umrah wajib tapi tidak termasuk rukun Islam. Yang rukun Islamnya itu yang haji itu, jamaah. Wallahu a'lam bishawab, itu mungkin yang anda tahu. Assalamualaikum Ustaz, apakah jika kita masuk WC atau buang air di tempat terbuka disunahkan memakai penutup kepala? Ini akhwat apa yang tanya? Ikhwan. Pakai kopiah maksudnya, jemaah. Jadi bukan maksudnya penutup ini, penutup bagaimana orang itu enggak melihat. Jadi dulu orang-orang itu, wallahu alam ya, mungkin anda salah memahami soalnya. Jadi dulu itu mereka kalau buang air di padang pasir ya. Terkadang mereka menutupinya dengan kain ya, orang itu seperti itu. Tapi wallahu alam, anda enggak paham nama. Mungkin anda salah paham. Nah, ini pertanyaan, kalau kita sudah berkurban lebih afdol berkurban lagi atau berkurban untuk orang lain? Kurban lagi enggak masalah antum. Kurban lagi dan dagingnya berikan kepada orang lain. Jadi berikan kepada orang lain daging kurban itu, wallahu a'lam bishawab, jemaah. Sepertinya ana minta maaf tidak bisa melanjutkan soal-soal antum nih. Mungkin banyak yang kecewa ketika enggak dibaca soalnya. Ya memang ustaznya enggak bisa jawab mungkin, jemaah. Dan terlalu banyak, waktunya juga tidak memungkinkan. Sekali lagi, sebelum kita akhiri majelis ini, berusahalah untuk masuk surga dari 8 pintu itu. Tapi kalau tidak mampu, lihatlah di pintu mana kita memiliki kelebihan. Kita sebagai seorang yang memiliki kedudukan, mungkin kita bisa memudahkan Islam dengan kedudukannya. Itu kemampuannya. Mungkin orang yang memiliki harta dia bisa memudahkan dakwah dengan hartanya. Mungkin orang yang memiliki kekuatan dia bisa menjaga dakwah ini dengan kekuatannya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang bisa dengan berzikir, ada yang dengan salat, ada yang dengan puasa. Barakallahu fikum. Sebelum terakhir Anda mau tanya, sebutkan 8 pintu surga namanya. Masya Allah. Ini yang depan dari tadi tanya terus, ya Allah, fadhol. Pintu jihad. Pintu salat. Pintu puasa. Pintu? Pintu zikir. Pintu tawakal. Pintu sedekah. Pintu apa yang belum disebutin? Pintu puasa. Terus pintu mohon maaf dan babul aiman untuk orang-orang yang tawakal. Barakallahu fikum. Hayakumullah jamaah. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulnya. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan Anda yakin ada kesalahan di situ, Anda mohon maaf, itu dari diri Anda sendiri dan dari syaitan. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi walhamdulillah.